Dan malam hari ini sukses selalu untuk Ancol, sukses selalu untuk saudaraku, sukses selalu untuk Jakarta, anak rantau dan juga AMC-nya Indonesia. Hati-hati kepulangan Anda, selamat sampai tujuan. Satu persembahan di penghujung acara ada Kiki Aprilia, ada Arlida Putri, Caca Strawberry, Cindy Marenta, ada Jenny Inka Fira Azahra, Sherly KDI, Arneta Julia, Andi KDI, Ancol, All, Artisia, Adela, Adela, Adela. Ancol tercinta, AMC-nya Indonesia, Master Cibadun, MJ Entertainment, Maximal Production, Cumi-Cumi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu kesempatan, bila kekurangan, mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.